Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan kita kembali melaksanakan ibadah yang agung berjamaah ini dan mudahkan kita duduk bersama dalam majlis ilmu yang mulia ini. Pada pertemuan kita kali ini, kami akan coba menjawab semampu kami yang kami tahu dari pertanyaan yang telah disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan bagi kita semuanya. Bismillah. Dari penanya, Afan Ustaz, apa yang dimaksud dengan bahagia? Kapan sebuah keluarga bisa dikatakan bahagia? Jazakumullah khaira wa barakallahu fiik. Wa iyyakum jazakumullah khair wa fiikum barakallah. Untuk bahagia ini sungguh ada dalam hati dan hanya Allah yang memberi pada hamba yang Allah kehendaki. Sehingga ila barakallahu fiikum, tentunya sebuah keluarga itu bahagia ketika dirasakan oleh anggota keluarga tersebut adanya kedamaian, ketentraman, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Bukan berarti enggak pernah bersedih, bukan berarti enggak pernah ada masalah. Namun ketika ada masalah berakhir dengan kebaikan. Ketika ada kesedihan itu pun tidak membawa pada permasalahan. Karena terkadang adanya kesedihan itu kadang membuat permasalahan dalam keluarga itu sendiri, saling menyalahkan gara-gara satu sama lainnya. Tentunya kita menyadari bahwa kalau menurut Al-Quran, bahagia itu adalah mereka yang Allah katakan faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang Allah selamatkan dari azab api neraka, Allah masukkan ia ke dalam surga, sungguh itulah orang yang benar-benar bahagia. Sehingga ila barakallahu fikum, Allah berikan ini kebahagiaan kepada wali-walinya. Yakni seperti Allah katakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah tidak ada pada mereka rasa sedih, tidak ada pula rasa khawatir, rasa takut. Nah, ya fila barakallahu fikum, berkenaan dengan bagaimana keluarga itu bahagia, tentunya ini perlu diupayakan, diusahakan antar suami istri sebagai pokok dari sebuah keluarga untuk mengikuti petunjuk yang telah diajarkan Allah, diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah sosok manusia yang paling sempurna, beliaulah yang dijaga Allah Ta'ala dalam kebaikan, dan beliau telah contohkan kepada kita bagaimana mewujudkan keluarga yang mawaddah sakinah, ya sakinah mawaddah warahmah. Dengan kata lain, keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahagia karena dalam rumah tangga itu selalu hadir ketenangan jiwanya, selalu hadir di dalamnya, ya, yakni kebaikan-kebaikan didapatkan bersama. Maka iwa barakallahu fikum, ikuti bimbingan yang telah kita sampaikan, Itu di antara langkah-langkah menuju pada kebahagiaan. Bangun keluarga di atas ketakwaan. Hiasi dengan penuh kasih sayang. Dan tegakkan di situ ta'awun alal birri wat taqwa, tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Kemudian tawakallah kepada Allah dan bersabarlah, sehingga apapun yang dihadapi akan berakhir dengan kebaikan dan Allah beri kebaikan padanya. Wallahu a'lam bishawab. Terus, apakah baik seorang suami memanggil istrinya dengan panggilan umi atau mama, sebaliknya atau yang semisalnya? Untuk ini jangan kita panggil ya umi atau mama. Itu bukan ibumu, itu bukan mamamu. Panggillah kata-kata yang bagus seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil istri beliau. Ya, kadang beliau memanggil dengan sebutan ya kunyahnya atau dengan memanggil julukannya seperti memanggil Aisyah radhiyallahu anha. Kadang beliau memanggil ya Aisyah atau dengan sebutan ya Humaira. Antum mungkin punya istri, punya sesuatu yang bisa antum panggil dengannya yang dia senang dengan panggilan itu. Mungkin dengan panggilan sayang ya, atau dengan panggilan yang semisal itu. Jangan panggil umi atau mama. Ini bukan ibumu, bukan mamamu. Dan nampaknya bagaimana ya, masa istri dipanggil mama, kayaknya kurang pas. Dan itu bukan mama kita. Kalau anak boleh, wallah alam bisawab. Ya ikhwah, cari panggilan yang disukai oleh masing-masingnya. Ya, bagus sekali panggil dengan Ummu Fulan, nama kunyahnya. Ya. Kemudian wa fil barakallahu fikum. Apa Ustaz, ana mau poligami tetapi tidak ada ahwat yang mau? Emangnya sudah ditawarkan? Sudah dipromosikan? Sudah dipromosikan di grup atau di WA atau di Telegram? Iya. Sudah coba mencari Sabang sampai Merauke. Ya, tidak ada ahwat yang dengan ana. Apa solusi buat ana? Mohon ya dinasihati juga para ummahat. Ya. Agar apa? Mencari pendamping, jangan hanya melihat dari sisi materi saja. Hadirin, semoga yang bertanya segera diberi oleh Allah Ta'ala. Ya. Begitu yang mendengar juga ya. Ya. Kemudian ya fil barakallahu fikum. Masalah jodoh ini tentunya bukan di tangan kita, tapi cuma di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum ada niat untuk menjalankan sunnah poligami ini, pertama benahi diri, bekali ilmu, karena sungguh bekal harta tidak cukup, tapi kecukupan ilmu itu yang akan membuat kebaikan. Belum tentu bekal harta yang banyak membawa pada kebaikan. Maka ihwa barakallahu fikum, penting kita membekali diri dulu dengan ilmu, sebab untuk ini harus bisa berbuat adil. Dan adil ini tentunya bisa orang adil kalau dia punya ilmu. Lalu barangkali istri menolak. Kenapa? Ya, menganggap suami tidak bisa adil. Sabar dulu. Sesuatu belum dipraktekkan bilang belum adil. Kalau sudah dijalani baru boleh bilang. Ya, ini belum dijalani. Umama saya suruh bagi ini. Ah, kamu tidak bisa adil. Belum dibagi kok bilang belum adil. Kecuali sudah saya pegang, saya bagi, baru ini komentar, ini gak adil, kurang ini. Nah, itu baru bisa dikomentari. Ini belum langkah, sudah kamu gak bisa adil. Loh, belum dipraktikin. Ya? Subhanallah ikhwah, terkadang kekhawatiran itu yang membuat penghalang. Ya? Maka kepada para ummahat, jangan menghalangi syariat Allah Ta'ala. Namun bagi para ikhwah juga, bekali diri dengan ilmu terlebih dahulu, kesiapan ilmu untuk menghadapi segala hal yang mungkin akan terjadi. Karena apa? Seperti satu istri saja kita alami banyak gelombang, ya, banyak aral melintang, banyak problem yang kita hadapi. Karena memang bahtera rumah tangga ini seperti perahu yang berlayar di laut samudra, tak akan pernah berhenti ombak dan gelombangnya, bahkan kadang badai menghadangnya. Sama dengan gelombang kehidupan yang kita hadapi dengan rumah tangga kita, ya, hari-hari kadang, ya, namanya di laut, kalau lagi tenang suasananya enak, kapal berjalan dengan santai. Tapi kalau lagi datang badai, apa yang terjadi? Semua panik. Itulah seperti itu problem kehidupan rumah tangga. Sehingga kalau kita ada ilmu, bisa mensiasati dan bisa ambil solusi dengan baik. Sayyid Afila Barakallahu Fikum, ya, ini yang bertanya tentunya baru bertanya atau memang sudah usaha tapi ditolak terus, tidak tahu. Ya. Naam. Wallah alam bisawab ini, ya. Tentunya lebih tahu yang tanya. Ya. Tidak ada yang mau. Banyak ahwat. Bukan cuma di sini. Dunia ini luas. Ya. Kalau di sini tidak ada, mungkin tempat lain. Jalan dulu cari. Ya. Subhanallah. Ya barakallahu fikum. Tapi jangan hanya sibuk cari siapa yang mau tapi enggak mau ngaji. Waduh. Karena sibuk mencari istri enggak sempat ngaji. Jangan. Subhanallah, jangan. Baik. Wa fila barakallahu fikum. Apakah termasuk suami yang cayus membiarkan istrinya menyalurkan hobi berjualan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram yang sudah kita ketahui bahayanya dan diketahui mereka juga bukan dari keluarga miskin sehingga istri turut berjualan bukan bekerja bukan pekerjaan yang mendesak bagi mereka. Mohon nasihat antum Ustaz, barakallahu fikum. Untuk ummahat, ya, yang sekiranya memang suaminya sudah bisa mencukupinya untuk kebutuhan-kebutuhannya dan antum, ya, bisa mengambil faedah dengan kesempatan itu untuk banyak belajar guna mendidik putra-putrinya, maka ahsan, ambil bagian untuk antum fokus mendidik anak-anaknya. Karena ketika antuna sudah tersibukkan dengan seperti ini, sementara suami juga tidak ridha dengan perkara ini, maka tinggalkanlah, ikutilah, ya, apa yang dimaukan oleh suami. Kecuali kalau memang suami memandang di situ istri melakukannya tanpa ada mazharat terhadap agamanya, bisa menghindari bahaya-bahayanya, ya, tapi itu kemungkinan kecil. Sehingga ambillah jalan yang lebih selamat. Ya, karena kalian wanita ummahat khususnya adalah yang wajib memberi nafkah suami. Kalau suami sudah mencukupinya dan antum tidak mendesak untuk melakukan hal itu, bersyukurlah kepada Allah, kemudian syukuri kebaikan suami dan manfaatkan suasana, ya, untuk bisa belajar antuna dengan baik, didik anak-anak dengan maksimal. Itu lebih mulia. Naam, barakallahu fikum. Sehingga, ya, nanti ke depan khawatir kalau antuna memaksa seperti itu, kemudian akan timbul sesuatu di balik itu. Biasanya wanita ketika dia sudah bergelimang dengan harta, terkadang posisinya berubah, berbeda dengan ketika ia posisi masih di dalam pengasuhan suami. Ya, sama-sama dia juga bisa punya uang sendiri. Ini kadang-kadang merubah pola pikirnya. Maka hati-hati kepada para ummahat. Ikutilah apa yang dinasihatkan suamimu, karena wajib engkau taat padanya dalam perkara ini, apalagi perkara ma'ruf. Barakallahu fikum. Dan kita tahu Facebook, Instagram semisalnya, tak lepas dari gambar-gambar, tak lepas dari iklan-iklan, dan sekian banyak mazharat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Kemudian, ada pertanyaan. Ustaz, di kota kami ini ada sekelompok ummahat yang suka pergi acara walimah atau natika secara konvoy. Konvoy ini ummahat atau sama suaminya? Beramai-ramai sama ummahat mengendarai motor secara beriringan. Hanya mereka saja, mereka pergi tanpa disertai sama suami mereka. Bagaimana pendapat Ustaz, apakah yang demikian itu baik? Sebaiknya ditinggalkan yang seperti itu. Karena mestinya ummahat diantar suaminya. Sehingga terjadi sesuatu di jalan, repot urusannya. Ya, ittaqillah. Banyak dari ulama kibar kita menasihatkan untuk para umat perkara ini, hati-hati mengendari kendaraan sendiri di jalan raya, jalan umum yang kita tidak tahu kondisi yang akan terjadi. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Hal yang seperti hendaknya dihindari. Bolehlah pergi dengan suami, karena itu lebih mulia dan lebih terjaga, lebih terhormat. Kalau terjadi sesuatu di jalan, maka akan lebih terjaga diri-diri kalian daripada harus pergi sendiri walaupun rombongan dengan sesama ummahat. Hindari yang seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian mohon Ustaz nasihatnya terhadap akhwat yang memilih calon suami yang mensyaratkan dengan menanyakan gaji dan kerja kita. Tidak mengapa ditanya, kamu kerja apa, gaji berapa. Kalau memang cuma ditanya begitu, jawab saja, ya, jawab saja apa profesi kita. Kalau dia butuh data dari kita, sampaikan, aku kerja ini, saya kerja ini, gaji sekian. Kalau memang kita diterima, syukur. Kalau tidak, ya mundur dengan baik. Ya, apalagi yang belum punya kerja, belum punya gaji, jujur aja. Datang, Pak, saya datang ini ya silaturahmi. Kedua, barangkali kalau diperkenankan, saya ingin meminang Bapak punya anak. Kalau Bapak tanya, kamu kerja apa, Mas? Belum kerja, Pak, baru lulus santri namanya. Jujur aja. Gajimu berapa? Kerja aja belum, gaji belum ada. Ya. Modal jujur aja, kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak ya ya syukurlah. Ya ikhwan barakallahu fikum. Ya, lebih baik kita jujur. Insyaallah kalau orang tua itu dia baik, dia akan melihat. Ya, tidak melihat dari penampilan tapi lihat ini kejujurannya. Ikhwan barakallahu fikum, yakinlah baik akan ketemu dengan yang baik. Ya. Yang baik ketemu dengan yang baik. Banyak. Dengan jujur aja. Jangan kita datang dengan penampilan masya Allah, mobil mewah, bagus tampilan, bagus, padahal mobil rental, baju rental, semua rental. Aduh. Ya, nanti bahayanya selesai menikah isi terpental lagi, lepas, karena ternyata ditipu. Jangan. Lebih baik jujur saja. Jadi kalau Bapak mau terima, ya saya ini siap kerja tapi belum bekerja. Siap kerja tapi belum kerja. Karena belum ada kerjaan. Siapa tahu dengan seperti itu, sudah nak ada apa-apa. Ini anakku buat kamu, nanti kerjakan ini, Bapak punya kebun, jaga ini toko. Masya Allah. Rezeki kan? Subhanallah. Iho barakallahu fikum. Jangan pesimis. Ya. Jadi para santri apalagi, kalau mahasiswa kadang mereka karena gengsi kesana kemari lama kerjaan dengan ijazah S1, S2, S3 bingung mereka. Kalian santri tidak bingung karena apa? Banyak yang antri nunggu kalian. Ya, kerjaan banyak. Karena apa? Tidak ada gengsi, mau kerja apa saja bisa. Makanya jangan sampai santri pemalas, malas belajar, malas kerja, malas semuanya. Ini rezekinya jauh. Ya, harus punya kreatif dan punya semangat kerja bagus. Naam. Jadi wabillahi barakallahu fikum. Jadi kalau sekedar ditanya, sampaikan kerjaannya apa, gajinya berapa, tidak mengapa. Dan itu bukan berarti dia materi, belum tentu wanita itu ya dia materialis dengan tanya seperti itu. Mungkin hanya sekedar tahu saja. Karena dia khawatir nanti amun pekerjaan ternyata tersangkut dengan riba, ternyata pekerjaan itu tersangkut dengan kerja-kerja yang seperti tidak baik mamanya. Kan perlu ditahu sehingga dia menghindari agar nanti hasil dari jerih payahnya menjadi baik untuk dimakan, menjadi terkabul doanya karena halal. Ini perlu juga. Barakallahu fikum. Berikutnya barakallahu fikum, apa nasihat antum pada seorang penuntut ilmu yang merasa bahwa gurunya tidak menghargainya dan sikap apa yang patut untuk diambil olehnya? Kafilah barakallahu fikum. Untuk perkara ini kita menuntut ilmu tentunya semata-mata karena Allah, Kemudian terkait dengan seorang penuntut ilmu yang merasa bahwa gurunya tidak menghargainya, jangan sampai cuma perasaan Anda saja. Ya, jangan sampai cuma perasaan antum saja. Padahal ya, jadi seorang ustaz ini berusaha memperhatikan secara umum kepada semua santrinya. Itu pasti ya seperti itu. Adapun mungkin antum merasa kurang diperhatikan, kurang dihargai, coba ya dekati ustaz itu. Barangkali ada sesuatu. Kalau memang itu dari kesalahan yang kita lakukan, mintalah maaf. Kalau memang itu satu kalpaan beliaunya, maka dengan kita bertanya, ustaz, kayaknya sesuatu apakah yang membuat ustaz kurang, kayaknya kurang kenan sama saya. Tanya, sehingga teringatkan dengan nasihat itu, dengan pertanyaan itu. Barakallahu fikum. Jangan terus berlarut dalam su'udzon kita kepada ustaz, jangan. Ya. Jangan su'udzon. Barakallahu fikum. Iyyakum adh-dhan, hati-hati dari prasangka yang tidak baik. Baik, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan berikut, ana memiliki dua anak tiri yang dalam asuhan dan tanggung jawab ana. Keduanya perempuan, sedangkan abi kandungnya adalah ya, dia jamaah tabligh. Bagaimana hak perwaliannya kelak ketika menikah? Tetap wali adalah ayah kandungnya. Bukan diganti dengan ayah sambungnya. Kecuali ayah kandungnya meninggal dunia, cari dari kakeknya. Ya ini bapaknya bapak anak itu. Ya, atau saudaranya bapaknya yang laki-laki. Itu ada urutannya wali. Kalau bapak sambung atau bapak tiri tidak bisa jadi wali. Naam. Kemudian karena dikhawatirkan jika diserahkan kepada abinya, abinya tidak akan setuju kecuali di antara golongannya. Nikah sesama jamaahnya, mamanya. Ya jangan seuzon. Di lobi dulu. Proses sudah berjalan, lobi orang tuanya. Ya, bahwa anaknya mau menikah. Kalau ternyata bapaknya dia mentang tidak menentang, tidak mau menikahkan, ada wali hakim. Tapi caranya lapor kepada pengadilan bahwa ini anak sudah proses mau menikah dan ini walinya seperti ini menentang. Nanti hakim memanggil. Ketika hakim memanggil bapaknya, ternyata dia tetap menentang, akan diambil alih sebagai hakim kuasa mengambil alih perwaliannya. Itu di negeri kita. Wallahu a'lam bishawab. Wa barakallahu fikum. Artinya dilihat alasan apa kok enggak mau nikahkan. Akan dibujuk oleh hakim. Jangan kita kemudian suudzon, kayaknya dia enggak mungkin mau, sudah kita nikahkan saja sendiri tanpa memberitahu wali. Enggak sah nikahnya tanpa wali. Hati-hati. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kemudian wabillahi barakallahu fikum. Mohon nasihatnya ustaz terkait dengan penggunaan hijab pada akhwat dan umah tentang poin-poin berikut. Ya. Cadar bandana. Cadar ini membentuk kepala terlihat simpul tali ikatan di belakang kepala seperti pita. Terus yang kedua, perbedaannya warna hijab yang digunakan, perbedaannya warna hijab yang digunakan. Contoh cadar hitam jilbabnya dan jubahnya warna hijau. Jilbabnya hitam, jubahnya warna merah. Warna-warni. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Perhatikan pada para ummahat, pakaian kalian ketika keluar rumah bedakan dengan di dalam rumah. Ketika keluar rumah, hindarkan pakaian yang menarik perhatian dan pakaian yang membuat perhatian. Artinya yang membuat fitnah. Kalau mau pakai cadar, pakailah cadar yang semestinya. Hindari cadar yang memungkinkan nanti ketika diterpa angin dia terbang dan nampak wajahmu. Karena cukup nempel dan ditali di belakang karena angin tersapu angin, tersingkap. Ya jangan. Maka Masya Allah kita bersyukur untuk di negeri kita ini sudah dimudahkan oleh Allah banyak cadar-cadar syar'i yang mudah dipakai dan aman dipakai ketika keluar. Ya cari yang lebih seperti itu, yang lebih selamat. Kemudian adapun dengan yang berbeda-beda warnanya antara cadar, kerudung, pakaiannya, hendaknya dicarilah yang serasi. Karena sungguh dengan keserasian hitam-hitam semua, biru-biru semua, ya, hijau-hijau semua umpamanya, ini lebih sejuk daripada warna-warni ini. Ya. Nanti di bawahnya warnanya merah, ke atas sedikit warnanya ganti ya hijau, ke atas lagi warnanya ganti lagi yang lain. Nampaknya kurang sedap dipandang. Ya. Karena Anda bukan lapis yang berlapis-lapis warnanya. Tapi Anda adalah wanita yang hati-hati. Kata Rasulullah SAW, "Matal tuba di fitnah adzar li rijal minan nisa." Tidak aku tinggalkan fitnah lebih dahsyat bagi kaum laki-laki dibanding fitnah wanita. Walaupun kalian pakai hijab, tapi kalau hijab itu juga membuat ya, menarik perhatian, hati-hati. Seperti sekarang, kemarin dulu pernah hijab butterfly atau hijab yang dari model cadar kupu-kupu. Jadi ini kalau dipakai itu kayak kupu-kupu terbang, bagus. Nah ini malah jadi orang, ya itu namanya berhijab, berhias. Jangan. Kan sudah dilarang, wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Jangan berhias menampakkan perhiasan kalian. Cadar ya sekedar menutup hijab untuk menutup badan kita. Jangan sampai membuat perhatian. Apalagi kalau modelnya pakaian-pakaian umum. Dia kayak lepet, nempel, lengket. Bentuk bodinya ya, full press body gitu ya. Jadi kayak lepet. Lekuk lehernya nampak, semuanya nampak. Yang bahayanya nanti kayak rokok. Pakaian atas, pakaian yang bawah enggak nyambung. Ada di tengahnya kosong, enggak ada pakaiannya. Ini bahaya. Ya. Jadi pakaian atas sendiri, bawah sendiri. Padahal pakai kerudung. Tapi pakaiannya enggak nyambung. Nah, ini bahaya. Ingat ikhwah, itu wanita fitnahnya dahsyat. Ya. Daripada dari pakaian atau badannya itu sudah membuat rambut-rambut tersendiri, maka hati-hati kalian. Ikuti hijab syar'i. Terus bordiran jilbab dan baju yang tidak tersembunyi biasa di pinggiran jilbab. Memang kalau bisa untuk perhiasan variasi ya, motif-motif yang ada seperti ya bordir dan sebagainya, atau perhiasan-perhiasan yang lainnya, aksesoris lainnya yang ada di pakaian wanita, hendaknya bisalah tertutup sehingga tidak menarik. Sehingga hanya nanti di dalam rumah baru nampak perhiasannya. Kalau di luar bisanya lah tertutup supaya lebih aman begitu. Na'am barakallahu fikum. Maka ikuti kriteria hijab yang syar'i. Pakaiannya longgar, warnanya ya, tidak menyolok, kemudian juga menutup seluruh aurat. Itu usahakan seperti itu. Kalau model di rumah nanti model dipakainya untuk suami ya, atau untuk bersama keluarga. Ada pun lebih khusus dengan suami beda lagi. Sayyidina fila barakallahu fikum. Ada pertanyaan berikutnya. Saya pernah berinfak sebelum izin pada suami karena saya selalu berhusnudzon bahwa pasti suami saya mengizinkan. Setelahnya saya menyampaikan hal tersebut di atas dan husnudzon anna benar bahwa suami mengizinkan. Apakah buat saya ini termasuk hal yang diperbolehkan? Semoga seperti yang tadi. Dalam hadis yang kita bacakan dari Aisyah radhiyallahu anha, engkau dapat pahalanya, suami juga dapat pahalanya. Engkau dapat pahala dari yang kau infakkan, suami pahala dari yang dia usahakan. Barakallahu fikum. Sehingga bagus dan demikian tentunya suami ya selalu lapang dada. Barakallahu fikum. Apakah keutamaan pahala istri pertama jika di ya, jika dia menyuruh suaminya berpoligami? Masya Allah. Berarti Anda istimewa. Nomor satu dan pertama. Masya Allah. Ya, kenapa? Anda punya kerelaan menyuruh, menyuruh saja atau mengizinkan? Ini cuma nyuruh saja loh ya, belum tentu mengizinkan. Nah ini antum pertegas, anti ini nyuruh apa ngizinin? Ya, nyuruh belum tentu suami mau. Kalau mengizinkan kan mesti suaminya sudah melangkah saja enak. Maka ya barakallahu fikum, kalau istri pertama dia ridho, rela, ikhlas memperkenankan suaminya berpoligami ya, mengizinkan dan menyuruh, maka Anda sebagai suami sambutlah perintahnya, sambutlah izinnya dengan bermusyawarah. Siapa kiranya, seperti apa calonnya, musyawarahkan sehingga kebaikan ketemu dengan kebaikan ya. Jangan istri nyuruh kamu nyari sembarang, nanti akibatnya salah milih, kemudian jadi yang tadinya sudah niat untuk menambah kebaikan jadi problem. Karena apa? Ternyata yang kedua tidak baik seperti yang pertama, atau jauh akhlaknya dari yang pertama. Hati-hati. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, kalau ada istilah seperti ini, tentunya bagi istri yang pertama itu kebaikan dia. Karena apa? Dia mendukung untuk mengamalkan sunnah. Hanya Allah yang tahu pahalanya tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Karena kami belum dapatkan keutamaan istri pertama yang menyuruh suaminya poligami. Kami belum dapatkan secara rinci. Tapi menjelas Anda telah buat satu kebaikan karena Allah menjalankan sunnah yang banyak orang meninggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah wajib meminta izin istri pertama jika ingin poligami? Kalau minta izin itu memang tidak disyaratkan. Hanya di negeri kita ini untuk mengurus surat itu dari pengadilan itu ada ketentuannya. Harus ada bukti izin dari istri pertama. Itu. Ya, ada izin dari istri pertama. Karena untuk mengesahkan atau mengeluarkan surat sahnya pernikahan yang kedua itu harus ada proses sidang. Ya, maka dalam perkara ini kalau mengikuti syariat, yang penting antum sudah ada calon wali mengizinkan, istri pertama enggak izin, ya. Wali yang menikahkan itu sah. Kalau izin istri pertama, izin atau tidak izin, itu tidak mempengaruhi pernikahannya. Tidak mempengaruhi pernikahannya. Sah-sah saja pernikahannya, yang penting syarat dipenuhi. Calonnya ada, wali ada, maharnya ada, ijab kabul jelas, akadnya sah. Ya. Hanya resikonya karena antum tidak memberitahu istri pertama, resikonya begitu ditahu pecah. Ya, artinya pecah bagaimana? Berontak istri, wah ini. Ya, sehingga ikhwan barakallahu fikum, kalau memang istri itu bisa diajak musyawarah dengan baik, apa salahnya? Diskusikan, dimusyawarahkan. Dan jangan lupa istikharah Anda kepada Allah. Karena istri siapa yang langsung izinkan hampir tak ada. Tapi dengan proses tentunya nasihati bujuk, ya, supaya dia itu memahami bahwa ini bukan mauku tapi maunya syariat yang menuntut seperti ini. Jelaskan terus bujuk. Sehingga ya, tidak serta merta suami minta langsung diizinkan. Dan bukan berarti ketika Anda nyampaikan pertama kali langsung dia tolak, dia sebagai pengingkar sunnah langsung. Jangan, pelan-pelan dulu. Mungkin Anda menyampaikan suasana hatinya lagi kurang sedang, ya, perhatikan suasana padanya. Baik, wafilah barakallahu fikum. Ini pembahasannya kok ke poligami terus. Ganti yang lain dulu pertanyaannya. Baik, barakallahu fikum. Ke bawah juga ini akhirnya. Nah, wafilah barakallahu fikum, ya. Mohon nasihatnya Ustaz untuk para wanita yang lebih cenderung banyak memegang HP, apalagi ikut larut dalam media sosial seperti Facebook, Instagram dan lainnya. Sungguh inilah fitnah modernisasi yang melanda kita termasuk salafi, ya. Karena apa? Kemudahan yang ada ini kadang membuat kita lalai. Ingat kalian para wanita bahwa tanggung jawabmu kepada Allah Ta'ala sebagai hamba ibadah padanya, juga kepada suami memenuhi haknya. Jangan sampai hanya gara-gara HP engkau menjadi durhaka pada suami, ya. Dan ini banyak terjadi. Wanita melantarkan suaminya, hak-haknya, pagi waktunya dia untuk menyiapkan hal-hal untuk sarapannya, kadang dia lupakan, lewat saja. Ya, suami pulang di rumah, masih belum selesai urusan rumah. Ya, dia kan asik dengan HP-nya. Sampai anaknya sendiri, yang dulunya ya diurusi, sekarang harus mandiri. Minta makan, ambil sendiri, nak. Sebentar, Umi lagi sibuk ini. Minta ini, nak, goreng telur sendiri. Subhanallah. Anak mau murojaah, sabar nak, murojaah sendiri ya. Semua suruh sendiri. Lihat pergeseran yang tidak dirasakan, pelan-pelan terus merubah pola hidup, merubah pola pikir. Akhirnya ikhwah terjadi perubahan pada keluarga tak disadari. Ya, keharmonisan mulai berangsur-angsur luntur. Tidak lagi kemesraan seperti dulu. Tidak lagi suasana haram seperti dulu. Akhirnya dia lebih senang dengan HP-nya daripada bercengkeram dengan suaminya. Bahaya. Ini bahaya. Mohon pada ummahat, ketika suami datang di rumah, matikan HP. Duduklah dengan suami, sambutlah, ajak cengkerama suami. Ya. Karena ini lebih besar nilainya daripada HP-mu. Dan ketika jam-jam kerjaanmu, silent HP-mu, selesaikan tugas-tugasmu. Ingat tanggung jawab di hadapan Allah akan ditanya, waktumu untuk apa kau habiskan? Hanya untuk HP? Hanya untuk Facebook? Instagram? Allah tanya. Sebelum itu suamimu sudah merasa banyak dirugikan dengan HP itu. Maka ya barakallahu fikum, waspadalah. Ya. Dan ini pertanyaan sama, orangnya berbeda. Mohon nasihatnya Ustaz bagi istri ya yang masih main Facebook di situs suami tidak ridho, ya di situasi ya di situasi suami tidak ridho istri main Facebook. Dosa. Dan ini termasuk kedurhakaan pada suami. Dan suami tidak ridho karena dia melihat cemburu kepada istrinya kalau main begitu. Wajar. Dan itu namanya suami tanggung jawab. Menjaga istri dari azab neraka. Jangan dibiarkan larut terus. Asik dengan teman-temannya yang dulu. Terus ketemu dengan ya lama-lama. Bahaya. Ya. Cinta lama bersemi kembali. Wah ini bahaya. Ketemu dengan teman lamanya. Wah ini teman SMA dulu. Ternyata dia masih bujang. Dia masih menantiku. Wah bahaya. Ya. Ini bahaya. Atau anda dapat, oh dia sudah janda, kasihan dia. Bahaya. Suami dan istri bahaya, hati-hati. Ya, subhanallah. Ittaqillah ikhwan dengan perkara ini. Kalau anda gunakan untuk merekam atau untuk kajian-kajian ilmiah, masya Allah, itu banyak kebaikan. Kemudian fila barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, adakah biro jodoh untuk salafi? Wallah alam. Pernah antum dapati di majalah syariah ada biro jodoh begitu, wallah alam. Anda tidak mau jadi biro jodoh. Resiko. Tidak mau. Ya ikhwan barakallahu fikum. Wallah alam belum tahu anda. Afan Ustaz, ada anda baru belajar hijrah. Kebetulan banyak teman anda itu perempuan. Bagaimana cara supaya anda tidak berbaur lagi dengan mereka? Mohon nasihatnya Ustaz. Ini maksudnya yang baru hijrah, yang bertanya ikhwan tahu tidak tahu. Karena dia bertanya, teman ayah kebanyakan itu perempuan. Kalau masalah sama perempuan, ajak mereka kepada sunnah seperti anda berhijrah kepada sunnah. Kalau anda laki-laki yang bertanya, temannya banyak perempuan, tinggalkan perempuan itu. Ya bergaul dengan ahli sunnah laki-laki. Karena bergaul dengan wanita yang bukan mahramnya itu berdosa. Naam. Tapi barakallahu fikum ihwa. Pertanyaan berikutnya, apa baik seorang suami ini yang tadi. Sedikit lagi, sudah masuk. Isa ini. Ana memiliki kebiasaan senang berjalan-jalan atau belanja bersama istri dengan jalan kaki dan bergandeng tangan. Apakah perkara yang baik? Apa ini perkara yang baik ataukah harus ana tinggalkan? Ikhwah barakallahu fikum. Ya. Sewajarnya lah. Kalau sekedar bergandeng tangan berjalan, barangkali itu masih ada batas wajarnya. Ya. Tapi kalau sampai pelukan, jangan. Karena di depan umum aib, ya. Dan ini orang bertanya, ini istrinya atau bukan? Jangan mentang-mentang, oh ini istri saya. Karena ini di jalan umum, ya. Kalau hanya pegang tangan berjalan dan itu tidak mengapa, artinya, ya, dalam keadaan kita ini tidak berlebihan, hanya sekedar pegang tangan, tidak mengapa. Dan itu untuk supaya kita tidak lepas darinya. Artinya dalam batas-batas yang sewajarnya, yang secara umum manusia itu adalah batas kewajaran. Jangan sampai ya tadi terbilang pelukan jangan. Tapi barakallahu fikum, artinya jangan sampai tangan ini di lehernya, bukan pegangan tangan gandeng, tapi nah ini jangan. Karena itu terlalu berlebihan di depan umum. Ya, khawatir nanti menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berilah kami bin Ustaz. Kapan dimulai atau ditegakkan sholat lima waktu bagi seorang istri? Karena terkadang Ustaz mereka masih mengurusi rumah tangga sehingga lambat sholatnya. Istri dan laki, suami istri, ya, bagi wanita waktu sholat sama dengan laki-laki. Begitu dengar azan itu sudah tanda waktu sholat. Maka segerakan sholat. Nanti lanjutkan urusannya. Ya, jangan sibukkan dengan urusan terus sholatnya ditunda, jangan. Karena kadang kita umur tidak tahu, ajal datang tiba-tiba. Jangan sampai kita belum menegakkan sholat kita akan berbahaya. Barakallahu fikum. Dan ada pertanyaan berikutnya, mohon Ustaz bagaimana menasihati istri yang masih menonton film-film karena di HP-nya. Ya, film-film Korea di HP-nya. Masya Allah. Jangan-jangan ada sesuatu di dalamnya. Ya. Ingat ikhwah, kita lihat laki-laki lihat perempuan yang bukan mahramnya itu dosa. Begitupun wanita lihat laki-laki yang bukan suaminya juga dosa. Nah, kalau di film itu kan sama saja. Itu dengan syahwat, tinggalkanlah. Ya. Tinggalkanlah. Tinggalkan karena Allah insyaallah lakukan Allah ganti yang lebih baik. Semoga demikian. Maka jangan kita larut dengan hawa nafsu kita. Barakallahu fikum. Cukup ya, barakallahu fikum. Ya. Ya. Ada pertanyaan, kalau apa itu nasihatnya? Kalau kita sebagai seorang wanita dibohongin selama bertahun-tahun, ya. Kalau dalam rumah tangga ini tidak ada kejujuran dan saling keterbukaan, bahkan ya, beliau merasa geram, bahkan merasa geram. Anak yang selalu ditekan dan disalahkan, anak mohon nasihatnya. Ya, bila barakallahu fikum, ketika suami istri seperti ini kondisinya dan sekarang sudah sama-sama mengaji, benahilah masing-masingnya, minta maaf kalau satu sama lain selama ini ternyata kita ada sesuatu yang terpendam dan tidak disampaikan secara jujur. Mohon maaf, perbaiki, benahi, hilangkan pintu setan untuk menceraikan kalian. Ya, benahi dan atur langkah ke depan. Ya, ikuti sunnah Nabi dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan istri beri kesempatan suami membenahi diri, begitupun suami beri kesempatan istri memperbaiki diri. Kedepankan kejujuran akan lahir ketenangan. Kalau sudah tenang, tenteram jiwanya, insyaallah kebahagiaan akan lambat laun terus kita dapatkan. Barakallahu fikum. Ya. Dan apabila barakallahu fikum, terakhir kali nasihatkanlah Ustaz kepada ummahat yang suka membantah bila dinasihati. Ya barakallahu fikum. Kriteria membantah ini coba antum perhatikan. Apakah selalunya ia membantah atau dia membantah ketika nasihatnya enggak pas? Kalau memang selalu membantah, keliru. Tapi kalau dia membantah karena nasihatnya enggak pas, maka perhatikan. Kita memberi nasihat ada adab-adabnya. Ya, ada cara-caranya. Sehingga perlulah kita mungkin sebagai suami juga ketika menasihati istri kita, untuk masuknya itu nasihat, cari waktu yang pas, ambil kata-kata yang pas. Ya, kalau memang harus langsung, bisa langsung. Kadang ada sesuatu yang dinasihati itu tunggu waktu. Contohnya, ada kesalahan dilakukan tapi ada orang lain di situ, kita sabar dulu. Nanti setelah orang itu pergi, baru kita secara tersembunyi sampaikan, tadi kau salah seperti ini, mestinya seperti ini. Nah, ini juga trik-trik atau cara-cara yang perlu diperhatikan. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kadang nasihat ditolak karena tidak pas penyampaiannya atau tidak sesuai waktunya, maka untuk menasihati pun kita perlu ya ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ya fila barakallahu fikum, yang belum terjawab saya mohon maaf karena sudah isya dan lewat, dan untuk yang sudah dijawab yang kami mampu seperti itulah, nanti bisalah tanyakan kepada lebih alim dari kami, karena sungguh kami hanya sebatas yang kami mampu. Dan kepada Allah kita memohon petunjuknya. Kita tutup. Semoga apa yang kita kaji Allah berikan manfaat dan faedah darinya. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.